Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد, إخواني في الدين رحمكم الله, melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam bab zakat. Telah kita baca hadis yang pertama dari bab zakat, kita akan masuk pada hadis yang kedua dari bab zakat ini, yaitu hadis yang ke as-sabi'u sittun ba'dal mi'ah, 167 menurut cetakan ini. حديث لابي سعيد أبو سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pada sesuatu yang kurang dari lima uqiyah ada zakatnya, tidak pula pada apa yang kurang dari lima ekor unta ada zakatnya, wala fi ma duna khamsati awsuqin sadaqah, tidak pula pada apa yang kurang dari lima wasak ada zakatnya. Pada hadis ini Rasulullah SAW menerangkan tentang tiga macam hal yang terkait dengan zakat. Yang pertama terkait dengan zakat perak, ya, zakat perak. Disebutkan pada hadis ini bahwa sesuatu yang kurang dari lima uqiyah dari perak tidak ada zakatnya. Lima uqiyah, satu uqiyah itu sama dengan arba'ina dirhaman, 40 dirham. Jadi kalau lima uqiyah, 40 kali lima, yakni 200, ya, 200 dirham. Jadi sesuatu yang kurang dari 500 dirham tidak ada zakatnya atau belum ada zakatnya. Kalau di tarik ke zaman kita dengan ukuran gram, maka seperti yang beberapa kali kita sebutkan, sebagian ulama menyebutkan 200 dirham sama dengan 595 gram perak, ya, atau 600 kurang 5. Nah, itu kalau ukuran sekarang, ya, di apa istilahnya, konversi gitu, ya, ke ukuran sekarang, maka seperti yang tadi kita sebutkan, 600 kurang 5 gram. Sehingga misal seseorang memiliki perak, ya, kurang dari tadi yang kita sebutkan, belum terkena kewajiban sedekah dalam arti zakat, ya, belum terkena kewajiban zakat. Kemudian untuk berikutnya yang kedua terkait dengan unta, terkait dengan zakat unta. Nabi SAW mengatakan laisa fi ma duna khamsi daudin sadaqah, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima daud, yakni daud ini bilangan terkait dengan bilangan unta, ya, berapa ekor unta antara 3 sampai 10. Tapi telah disebutkan di sini Nabi menyebutkan 5. Jadi untuk hewan ini, yaitu unta, yang kurang dari 5 ekor belum ada zakatnya. Sehingga pertama kali terkena kewajiban zakat pada hewan unta adalah 5 ekor. Ya. Dengan kata lain, itulah nisab zakat pada hewan unta. Begitu pula sebelumnya, nisab pada perak adalah 200 dirham atau 595 gram perak. Itu nisabnya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan bahwa terkait dengan zakat tanaman, ya, terkait dengan zakat tanaman atau hasil tanaman, beliau mengatakan laisa fima duna khamsati ausukin shadaqah. Tidak ada zakat atau sedekah, dalam arti sedekah yang wajib yaitu zakat, pada hasil panen yang kurang dari 5 wasak. 5 wasak, ya. 1 wasaknya disebutkan oleh para ulama sama dengan 60 sha'. 60 sha'. 1 sha', berarti sebelumnya 60 sha', 60 kali 5, ya kan? Sama dengan berapa? 300, ya, 300 sha'. 300 sha'. Nah, 1 sha' itu sama dengan ukuran zakat fitrah itu. Ya, kalau di umum 2,5 kilo, ya kan? Itu sudah insya Allah masuk ke ukuran zakat fitrah. Ya, tinggal dikalikan. Kalau kita mau timbang dengan apa ukuran kilogram, berarti 2,5 kali 300 sama dengan berapa? 750. Hah? Ya, artinya 7,5 kintal gitu. Ya. Hah? Berapa? Nggak sampai 50. 7,5 kintal. Ya, kurang lebih 7,5 kintal begitu. Nah, jadi berarti itulah nisab hasil pertanian. Ya, itulah nisab hasil pertanian. Sebelum mencapai hasil itu belum ada zakatnya. Ya, setelahnya baru ada zakat. Nah, jadi ini 3 macam harta yang dizakati sesuai dengan perincian dalam hadis ini. Kemudian di sini ada beberapa hal juga yang perlu kita perjelas, ya. Dari 3 hal itu kembali kita terangkan. Dari yang pertama yaitu zakat perak, tadi kita sebutkan bahwa nisabnya adalah 200 dirham atau 595 gram. Nah, itu nisabnya. Kita telah sebutkan juga pada kesempatan yang lain bahwa di samping nisab, syarat zakat adalah haul. Ya. Di samping nisab adalah haul. Jadi setelah mencapai nisab juga belum dizakati sampai lewat 1 haul. 1 haul artinya 1 tahun hijriah. Ya, jadi misal kita punya perak 200 dirham sekarang. Ya, tinggal kita catat sekarang ini tanggal berapa. Ya, hijriahnya tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Lihat. 15. 15 apa? Jumadil akhir. Baik. 15 Jumadil akhir tahun 1440, ya kan? Nah, berarti ini awal haul kita. Kita tunggu sampai tahun depan, berarti tanggal yang sama 15 Jumadil akhir 1441. Nah, berarti sudah 1 haul. Kita lihat masih 200 dirham atau kurang. Nah, kalau lebih tetap kena zakat. Kalau kurang berarti tidak kena zakat karena sudah lewat 1 haul dan ternyata harta itu berkurang dari nisabnya. Kalau tetap atau lebih maka kita keluarkan zakatnya. Baru saat itu keluar zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Zakatnya adalah 2,5%. Nah, itu zakat perak. Nah, perak itu sama saja dalam bentuk perhiasan atau misalnya perak dalam wujud gelas atau piala atau apa saja. Yang penting kita punya perak, ya. Maka dizakati, ya. Kemudian untuk yang kedua, tadi kita sebutkan terkait dengan unta, ya. Kalau unta juga sama. Dalam arti disyaratkan padanya nisab dan haul. Nisabnya tadi 5 ekor unta, ya. Nisabnya 5 ekor unta. Kemudian itu juga harus melewati satu haul, ya, sama perhitungannya. Berarti kalau sekarang kita punya 5 ekor unta, tanggal 15 Jumat di Al-Akhirah tahun 1440 Hijriah, tahun depan 1441 tanggal yang sama, bulan yang sama, kita lihat untanya masih tetap apa bertambah. Ya, kalau tetap atau bertambah maka kena zakat. Kalau kurang dari itu maka tidak kena zakat. Nah, berapa zakatnya unta? Kalau 5 ekor maka 1, ya, ekor kambing. Ya, bukan zakat unta juga. Ya, 1 ekor kambing. Kalau 10, 2 ekor kambing. Jadi per 5 ini, ya. 10, 2 ekor kambing. 15, 3 ekor kambing. 20, 4 ekor kambing. 25, baru 1 ekor unta. Ya. Unta yang bintu makhot istilahnya. Ya. Nah, jadi itu zakatnya unta, ya. Untuk di masyarakat kita belum ada, belum ada yang punya seperti itu, ya. Jadi itu perincian tentang zakat unta. Tinggal sekarang yang ketiga, yaitu zakat apa? Hasil tanaman. Nah, hasil tanaman ini perlu ada perincian. Pertama, tadi kita sebutkan juga ada nisab, yaitu 5 wasak, ya kan. Kemudian apakah ada haul? Untuk hasil tanaman tidak ada haul, tapi zakatnya adalah tiap panen, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadi, berikan haknya, yakni zakat hasil panenan itu pada saat panenan, yauma hasadi, pada saat panen. Nah, hanya saja di sini perlu diperjelas dari sisi apa hasil panenan ini, apa yang dimaksud. Apakah semua tanaman, padahal kalau pertanian kan macam-macam, ya, ada yang tanam kacang, ada semangka, ada wortel, ada kentang, ada sini lebih parah lagi tembakau, waduh, apakah juga ada. Soalnya kalau sini orang yang gak ngerti dari petani tembakau akan bertanya zakatnya berapa. Dan itu memang betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Nah, kemudian apalagi salak atau apa. Nah, ini yang perlu kita perjelas. Nah, para ulama rahimahumullah, ya, para ulama rahimahumullah memang banyak berbeda pendapat dalam bab ini, seperti dalam bab riba, ya, begitu pula dalam bab zakat. Apakah mencakup hasil tanaman semuanya atau tertentu saja? Nah, dari berbagai silang pendapat ulama, wallahu alam, yang paling kuat adalah bahwa tidak dizakati kecuali seperti yang di zaman Nabi saja. Ya. Nabi SAW hanya menyebutkan terkait dengan zakat tanaman ini, gandum, ya, kurma, dan anggur. Ya. Anggur, kurma, dan gandum. Gandum juga ada beberapa macamnya, ya kan? Ada bur, ada syair kalau dalam istilah sana. Ya. Maka dari itu, pendapat yang insyaallah paling kuat dalam hal ini, untuk zakat tanaman hanya dikenakan pada hasil tanaman itu saja. Ya, karena di sebagian hadis sampai Nabi sebutkan la ta'khud illa, jangan kamu ambil zakat kecuali dari, nah, empat itu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi dasar yang kuat oleh para ulama yang mengambil pendapat ini. Dan di antara mereka adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, Ibnu Zanjuyah juga cenderung kepada pendapat ini. Kalau dari ulama sekarang, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah. Seperti beliau jelaskan dalam kitab Tamamul Minnah. Ya. Dan ini di samping insyaallah pendapat yang paling kuat, ini pun pendapat yang banyak membuat kita tidak larut di dalam berbagai perselisihan pendapat. Karena sekarang mereka yang berpendapat lebih daripada hasil tanaman itu, akhirnya mereka mengkiaskan. Contoh ya kan, beras atau padi. Nah, padi jelas tidak disebut. Nah, ini dikiaskan apa tidak ini? Dikiaskan ke apa? Kemudian, apa namanya, jagung, dikiaskan apa enggak? Kemudian apalagi, nanti akan banyak berbagai hasil tanaman yang kita bertanya-tanya, ini dikiaskan apa enggak? Disamakan apa enggak? Nah, kalau dikiaskan nanti kita masuk ke problem yang lain, apa sisi kesamaannya? Nah, ini banyak terjadi silang pendapat ulama. Ya. Jadi, wallahu'alam, yang paling kuat insyaallah pendapat tadi yang kita sebutkan, bahwa untuk hasil tanaman tidak dizakati kecuali itu saja. Ya. Dan berapa zakatnya? Zakatnya untuk hasil tanaman adalah 1/10 atau setengahnya 1/10. Yang ini 1/20. 1/5 tambah anu ya. 1/20 ya gitu kan. Ya. 1/10 kalau itu dengan diairi tanpa biaya. Misalnya ada sungai besar langsung masuk, enggak perlu biaya. Atau air hujan sudah langsung enggak perlu biaya. Tapi kalau mengairinya perlu biaya, ya mungkin kita bawa ya semacam itulah. Kalau sekarang ya, kalau zaman dulu kan pakai hewan ya. Unta itu dikasih seperti sekarang rombong kiri kanan, tapi isinya air yang dilubangi di bawah. Untanya suruh jalan, itu mengairi. Nah, begitu kalau zaman dulu ya. Tapi itu kan butuh biaya tetap. Untanya kan perlu makan. Nah, kalau yang diairi dengan biaya, maka setengahnya 1/10. Apa tadi? Ya, dua kalinya berarti. Ya. Ya, jadi kalau begitu apa pembagiannya di sini dari sisi apakah diairi dengan tanpa biaya atau dengan biaya? Yang dengan biaya 1/20, ya. Yes. Kalau yang dengan gratis tanpa biaya maka 1/10. Ya. Jadi itu perincian tentang zakat hasil tanaman. Nah, sekarang muncul pertanyaan pada diri kita mungkin semua, lalu bagaimana dengan hasil tanaman yang lain? Ya, itu kan mungkin juga berpenghasilan yang cukup ya bagi mereka yang sukses dalam bertani ya. Cabai misalnya harganya pas mahal ya kan, kentang atau yang lain atau jamur atau ya. Yang jelas para ulama mengatakan kalau semacam sayur mayur jelas nggak ada zakatnya, buah-buahan nggak ada zakatnya jelas, karena itu juga nggak tahan lama ya kan. Nah, tidak ada zakatnya pada buah-buahan tersebut. Kentang tidak ada zakat kentang, ini ya 1/10 dari hasil tanaman kentang ya, keluar kentangnya sebagai zakat, atau keluar apa mangganya sebagai zakat, atau manggisnya, bukan, tidak ada semua itu. Begitu pula sama padi ataupun yang lain, sama atas dasar pendapat ini. Lalu bagaimana sementara itu berpenghasilan ya? Jawabannya ya, hasil tanaman itu semuanya ya, ketika nanti sudah menjadi uang maka kembali ke zakat uang ya. Jangan dianggap juga tidak ada zakatnya sama sekali, tapi ini nanti kembali ke zakat uang. Kita jual cabai ya, berapa hasil jual cabai itu? Kalau ternyata ya hasilnya besar dan memang apa sudah mencapai nisab di zakat uang, ya dizakati, kembali ke zakat uang. Ya, seorang punya perusahaan pertanian jamur besar menghasilkan yang luar biasa. Ya nanti kalau sudah jadi duit, ya zakat uang. Duitnya itu yang dizakati. Perhitungannya ke perhitungan zakat uang. Ya, nisabnya berapa, haulnya, zakatnya berapa, begitu sesuai dengan perhitungan zakat uang. Ya. Kalau ternyata beras, padi atau misalnya bawang, brambang nggak pernah dijual, di rumah mau dimakan sendiri, ya sudah nggak usah dizakati. ya. Karena memang tidak ada zakat pada hasil tanaman tersebut, begitu. Ya. Tapi kalau gandum, saya punya pertanian gandum, ya zakati dalam bentuk gandumnya, karena Nabi memang memberikan aturan zakat pada gandum. Kurma, saya punya kebun kurma, ya zakati hasil panenan kurma itu, ya sepersepuluhnya keluarkan dalam bentuk kurma, keluarkan ya sebagai zakat, ya begitu. Jadi begitulah perincian tentang zakat hasil tanaman, ya semoga bisa dipahami. Kemudian berikutnya masih ada waktunya 10 menit. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasi sadaqah wa fi lafdhin illa zakatal fitri fir raqiq. Hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-168 menurut cetakan ini dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Tidak ada kewajiban shadaqah, yakni maksudnya zakat atas seorang muslim pada budak-budaknya, tidak pula pada kuda-kudanya, ya. Dalam lafal yang lain, "illa zakatal fitri fir raqiq," kecuali zakat fitrah pada budak tersebut, ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini juga menerangkan kepada kita tentang salah satu hukum-hukum terkait dengan zakat, yaitu bahwa di sana ada beberapa kekayaan yang jelas tidak dizakati, sekalipun itu kekayaan. Nabi menyebutkan bahwa tidak ada zakat pada pertama budak, ya. Jadi seorang yang memiliki budak hamba sahaya sekalipun banyak, nah, terutama di zaman dulu ketika ada perbudakan, seorang punya budak yang banyak, tidak ada zakatnya, ya. Jangan dihitung misal kayak unta, budak 5 zakatnya 1 kambing, ya. Tidak seperti itu, tidak ada zakatnya budak sekalipun kita punya budak banyak. Kemudian yang kedua adalah faros. Nabi sebutkan kuda, ya. Kuda, seorang yang punya kuda sekalipun kudanya banyak, sekalipun kudanya mahal, juga tidak ada zakatnya, ya. Tidak ada zakatnya. Padahal kalau kudanya kuda pacu, kuda balap, ya, apalagi kuda Arab yang untuk itu, wah, mahalnya kayak apa, ya, bisa melebihi mobil-mobil yang mewah itu. Nah, sekalipun nilainya begitu tinggi dan banyak dia punya, tetap tidak ada zakatnya. Yang dimaksud juga tadi, zakat dalam bentuk apa, kudanya ketika memang masih berupa kuda, begitu pula budak. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa dalam bab zakat ini kita tidak boleh sesuka kita untuk menentukan harta apa saja yang dizakati. Kita tidak boleh mengatakan ini ada zakatnya, itu ada zakatnya, kecuali kalau ada tuntunan dalam syariat. Sehingga tidak boleh misalnya tadi kita bicara tentang apa, hasil tanaman, ya. Sekarang kita misalnya bicara tentang peternakan, ya kan? Ternak kan juga macam-macam. Ternak ada kambing, ada unta, ada sapi, ada juga ternak yang lain, ayam, ya kan? Nah, tidak boleh kita mengatakan ini kan juga kekayaan, ya. Jadi ayam ini juga ada zakatnya, misalnya ternak ayam, zakat ayam, ya. Nanti ada ternak apa lagi? Jangkrik, ya. Kelinci, burung, tidak ada zakatnya, ya. Tidak boleh kita mengatakan ini zakatnya kelinci, ini zakatnya apalagi burung, tidak ada, ya. Karena seperti yang Nabi katakan di sini, ini sebagai contoh bahwa tidak sembarang harta kemudian ada zakatnya. Kita tidak boleh menentukan, ya. Dan ini hal yang perlu dan penting kita tekankan. Kenapa? Karena di zaman ini sangat banyak meluas, ya. Sebagian orang sangat memperluas bab zakat ini. Sedikit-sedikit ada kekayaan apa, dizakati, dizakati, dizakati. Dari mana? Ya. Di zaman Nabi itu kekayaan banyak juga. Ya. Kekayaan itu bukan hanya unta, sapi, sama apa, kambing. Pertanian juga bukan hanya itu saja. Tapi ternyata Nabi tidak mewajibkan zakat kecuali pada benda-benda itu saja. Sehingga tidak boleh kita memperluas semau kita, ya. Dan ini salah satu contohnya. kuda budak itu kalau dinilai dengan uang, wah itu lebih daripada kuda, lebih daripada apa, unta atau kambing atau sapi, ya kan, lebih daripada unta, kambing atau sapi, ya. Tapi ternyata oleh Nabi SAW dikatakan tidak ada zakatnya. Nah, begitu pula misalnya sekarang, oh saya punya mobil, orang punya mobil, oh mobilnya 5, harus dizakati itu. Dari mana zakat mobil? Ya, tidak ada. Dan apalagi kalau seperti mobil, kendaraan itu kan memang kebutuhan harian, ya, yang memang sangat diperlukan oleh seseorang. Ya, sehingga di sini sangat perlu kita ingat-ingat bahwa dalam menentukan zakat tidak boleh sembarangan kita tentukan, ya, kecuali ada dalilnya, ada dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disebutkan di sini illa zakatul fitr fir raqiq, kecuali zakat fitrah pada budak. Nah, jadi untuk budak hanya ada zakat fitrah. Nanti kalau lebaran budaknya berapa? Oh, budaknya 50 misalnya. Ya sudah, 50 kali 2,5 kilo zakat fitrah untuk budak-budaknya. Nah, hanya itu. Selain itu tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, jadi ini keterangan dari Nabi SAW, ya, dan kita ambil faedah penting dari sini seperti yang tadi kita sebutkan. Kiranya mungkin cukup, ya. Insyaallah sudah mendekati waktu Isya. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.